طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga pendengar radio-radio lain di beberapa kota di Indonesia ini, juga para pemirsa beberapa stasiun TV, Persada TV, Niaga TV, KSS TV, dan yang lain-lainnya, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, juga para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Al-Usulul Thalathah. Kita sudah selesai membahas tentang rukun iman yang 6, terakhir iman kepada takdir bersama buahnya, bersama efek positif dari beriman kepada takdir secara benar. Dengan selesainya pembahasan iman kepada takdir, selesai pulalah pembahasan tentang rukun iman yang 6. Sebab takdir ini rukun iman yang terakhir yang kita bahas. Dengan selesainya pembahasan rukun iman, selesailah pembahasan hal kedua, landasan pokok kedua di antara 3 landasan pokok yang kita sedang bahas. Landasan pokok yang pertama adalah mengenal Allah, sudah. Kedua, mengenal agama. Nah, agama ini kan ada tingkatan. Ada 3 tingkatan, Islam, iman, dan ihsan. Islam sudah kita bahas dengan rukun-rukunnya dan penjelasannya. Iman juga sudah kita bahas maknanya dan juga rukunnya serta rinciannya. Sekarang kita tinggal membahas tingkatan agama yang 3. Dan ini yang tertinggi. Pertama, tingkatan yang awal lah Islam. Kedua, yang lebih tinggi adalah iman. Ketiga, yang paling tinggi di antara tingkatan agama adalah ihsan. Islam ini hanya punya 1 rukun. Kalau Islam ada 5, kalau iman ada 6 rukunnya, ihsan hanya 1. Apakah itu? Yaitu seperti yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم يكن تراه فإنه يراك فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Maka apabila engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dialah yang melihatmu. Itu rukun ihsan, beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya, dan bila kita tidak melihatnya, dia yang melihatmu, dia yang melihat kita. Artinya Allah selalu memperhatikan kita, melihat kita, menyaksikan kita, menatap, mengetahui. Allah itu ilmunya selalu menyertai kita di mana saja kita berada. Pengawasannya selalu melekat di dalam seluruh perilaku kita setiap detiknya, tanpa lalai sedikit pun. Di dalam Al-Quran, surah An-Nahl, ayat 128, Allah menyatakan, Inna Allaha ma'alladhina taqaw walladhina hum yuhsinun. Sesungguhnya Allah akan bersama-sama orang yang bertakwa dan bersama-sama orang-orang yang mereka itu berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Juga dalam surah Asy-Syu'ara ayat 217 sampai ayat 220 Allah menyatakan wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Kata Allah, bertawakallah engkau kepada Allah yang aziz dan rahim, yang selalu melihatmu ketika kamu berdiri dan ketika kamu membolak-balikan badanmu di kalangan orang-orang yang sujud. Allah selalu melihat. Juga dalam Al-Quran surah Yunus ayat 61 Allah menyatakan وَمَا تَكُنُ فِي الشَّأْنِ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّ عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. Tidaklah kamu ini berada di dalam suatu keadaan, diam ataupun bergerak, dan tidaklah kamu baca satu ayat Quran pun, atau tidaklah kamu mengamalkan satu amalan apapun, kecuali kami selalu menyaksikan ketika kalian melakukan semuanya itu. Selalu disaksikan oleh Allah SWT. Inilah ihsan yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Apa sebenarnya makna ihsan? Ihsan ini ada dua. Ihsan kepada sesama manusia, dan ihsan ketika beribadah kepada Allah. Ihsan kepada Allah. Makna ihsan adalah lawan dari isaah. Kalau ihsan berbuat kebaikan, isaah berbuat keburukan. Ihsan maknanya ayabdulal insanul ma'ruf wa yakifa al-adha. Ihsan itu adalah seseorang melakukan kebaikan kepada orang lain dan menahan diri dari menyakiti atau mengganggu orang lain. Tidak mengganggu, itu ihsan. Tidak menyakiti, tidak memberikan madarat dan kerugian, itu ihsan. Apalagi memberikan kebaikan dengan apapun kepada sesama manusia, itu ihsan. Baik melakukan atau memberikan kebaikan itu dengan hartanya, dengan kedudukannya, dengan ilmunya, dengan badannya, bahkan dengan ekspresinya. Ekspresinya ramah, senyum, menyenangkan orang yang melihat, itu ihsan. Adapun ihsan kepada sesama manusia dengan harta adalah dengan cara berinfak, bersedekah, menunaikan zakat, dan inilah sebaik-baik ihsan dengan harta. Menunaikan zakat, karena zakat ini salah satu di antara rukun Islam, fondasi yang agung dari bangunan Islam. Tidaklah sempurna bangunan Islam pada diri seseorang kecuali dengan zakat. Dan inilah infak yang paling dicintai oleh Allah SWT. Lalu di bawah zakat adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Memberi santunan nafkah kepada orang yang ada di bawah tanggung jawabnya, mungkin ibunya, mungkin bapaknya, mungkin saudaranya, termasuk juga pembantunya atau kerabat-kerabat dekatnya, keponakannya, kakak adiknya, keponakannya, uaknya, bibinya, dan seterusnya, itu lebih utama. Lalu bersedekah kepada fuqara dan masakin. Lalu bersedekah kepada para tulabul ilm, mereka tidak punya waktu untuk mencari harta karena seluruh waktu dan tenaganya habis untuk mencari ilmu, maka infak untuk mereka. Kalau sekarang ini tuh menjadi orang tua asuh dari santri, ya orang tuanya ingin menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren, tapi gak mampu untuk memberikan tunjangan finansial. Kalau untuk jajannya gak seberapa dan tidak harus, tidak jajan juga tidak akan apa-apa dan dikasih makan. Tapi untuk uang pangkal, untuk bulanannya, SPP-nya, ya itu mau tidak mau harus. Orang tuanya gak mampu. Lalu ada orang kaya merogoh sakunya tiap bulan menyantuni itu jariah itu pahalanya itu. Nanti ilmu dan amal yang dilakukan oleh anak ini ngalir juga ke orang yang menjadi orang tua asuhnya yang membiayainya. Apalagi anak itu kelak sudah menjadi ustaz, da'i, mubaligh, ulama, hafidz Quran. Oh, setiap baca Quran yang membiayainya dapat pahala. Setiap kali dia dakwah ngajar yang membiayainya dapat pahala. Tuh gitu tuh. Nanti dia memiliki lagi murid-murid. Terus orangnya, si anaknya sudah mati, murid-muridnya masih hidup. Si orang yang membiayai awal tadi tetap dapat pahala. Itulah berbuat ihsan dengan harta, menyantuni mereka. Adapun berbuat ihsan dengan kedudukan, jabatan, ataupun pangkat, ataupun kekuasaan. Manusia kan berbeda-beda level kekuasaannya. Ada yang level RT, level RW, level desa atau kelurahan, camat, kecamatan, kabupaten, atau kota, atau provinsi, atau departemen. Yang dipimpin oleh seorang menteri, apalagi negara yang dipimpin oleh presiden. Mereka memiliki kedudukan, kekuasaan, pangkat, dan wewenang, lalu berbuat kebaikan kepada manusia dengan kekuasaannya, dengan wewenangnya. Dimudahkan urusan orang yang menjadi haknya untuk dia urus. Siapa yang memudahkan urusan manusia, Allah akan mudahkan urusan dia dunia dan akhirat. Sebaliknya, siapa orang yang mempersulit urusan orang, Allah akan persulit urusan dia. Al-jaza'u min jinsil amal. Maka tanamkan prinsip, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Karena dengan mempermudah urusan orang, Allah akan permudah urusan kita dunia sampai akhirat. Jangan sampai terbalik prinsipnya tuh. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Hanya untuk memberikan kesulitan ke orang atau meraih keuntungan pribadi. Uang atau apa ya, karisma biar ditakuti, disegani oleh orang. Dipersulit urusan orang. Dan seterusnya. Jadi gunakan kekuasaan, pangkat, jabatan, wewenang untuk menolong orang, itu ihsan. Bukan mempersulit orang. Kalau mempersulit orang, isaah, bukan ihsan. Nanti Allah yang balas. Dunia sampai ke akhirat. Karirnya nanti dipersulit oleh atasannya nanti. Itu baru di dunia. Di akhirat hisabnya amat sangat sulit. Menjadi dosa dan bukan menjadi pahala. Wewenang harus menjadi ladang pahala bagi kita. Wewenang, kekuasaan, pangkat, jabatan harus menjadi ladang pahala. Menolong banyak orang dengan yang kita miliki. Enggak semua orang punya wewenang. Enggak semua orang punya pangkat, jabatan, kekuasaan. Pakai itu sebagai alat untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya, menggugurkan dosa sebanyak-banyaknya, bukan sebaliknya. Numpuk-numpuk dosa, makin tinggi pangkatnya, makin gede dosanya. Makin apa? Makin berkurang pahalanya. Emang kalau umpamanya kekuasaan yang dimiliki dipakai kezaliman terhadap orang tidak mengurangi pahala? Mengurangi pahala. Bangkrut nanti dia. Kan orang yang berbuat jahat, zalim ke orang lain lalu tidak terbalas, di akhirat diapain? Dibalas dengan diambilnya pahala. Kamu dulu mentang-mentang punya pangkat, punya kekuasaan, punya jabatan, zalim tuh ke banyak orang. Maka orang-orang yang dizaliminya, yang tidak sempat membalas di dunia, ngambil pahala dari dia. Ini ngambil pahala, itu ngambil pahala, yang lain ngambil pahala. Kalau ada pahalanya, bangkrut dia. Kalau pahalanya habis, sementara kezalimannya masih banyak yang belum terbayar, dosa orang yang dizaliminya diambil, ditimpakan kepada dia. Jadi resiko punya kekuasaan, pangkat, jabatan, wewenang besar. Karena bisa hilang banyak pahala, bisa menumpuk banyak dosa. Kalau disalahgunakan. Itu isaah dengan jah. Jah itu kedudukan, pangkat, jabatan, kekuasaan atau wewenang. Isaah itu keburukan, melakukan keburukan. Gunakan kedudukan kita untuk berbuat ihsan, bukan berbuat isaah. Bantu orang yang dizalimi oleh pihak lain. Redam kezaliman orang lain dengan kekuasaannya, itu jadi pahala dan mengurangi dosa. Itu ihsan dengan apa? Dengan kekuasaan. Adapun berbuat ihsan dengan ilmu, dengan cara mengajarkan ilmu itu, tidak harus berceramah seperti ini. Dalam obrolan, dalam halaqah-halaqah atau kumpulan orang banyak atau sedikit, mentoring disebutnya, bahkan disebut dalam majlis kahwah. Kahwah itu ngopi, biasanya orang ngopi ngumpul. Jadi kan itu kesempatan untuk berbuat baik dengan ilmu, dengan memberikan ilmu, tausiah, nasihat, ringkas. Kultum, kuliah 70 menit. Mengajari manusia, memberitahukan tentang kebaikan, kebenaran. Sampaikan 1-2 ayat, 1-2 hadis. Tapi wajib, wajib nih dengan hikmah. Jangan sampai orang kemudian lari dari agama ini. Bukan kebenaran yang kita sampaikan, tapi cara menyampaikan kebenaran itu yang salah dan keliru. Nabi SAW suka muter-muter keliling, menemui banyak orang, memberikan nasihat, menyampaikan ilmu, menyampaikan wahyu, menyampaikan ayat. Dan jangan terlalu banyak, baik lama ataupun sering, nanti bosan. Kalau terlalu lama, orang bosan. Wah, ya mah kalau ngomong pasti sejam nih, pasti dua jam. Udah. Baru ketemu saja sudah. Menghindar dia, gak mau. Ini kalau orang ini ngomong, sejam minimal. Sampai pegel kuping. Gak terlalu panjang-panjang. Ini kan bukan ceramah, tapi hanya obrolan seperti itu. Itulah ihsan dengan apa? Dengan ilmu. Berikan ilmu, sampaikan dengan sebaik-baik cara. Dengan segamblang-gamblang, sejelas-jelas metoda. Kalau tidak mampu, tidak memiliki ilmu yang cukup, atau cara menyampaikan ilmu yang cukup, maka lebih banyak madaratnya daripada maslahatnya. Dan ingat, orang yang menyampaikan ilmu atau berbuat ihsan dengan ilmu itu orang yang memang memiliki ilmu itu. Kalau tidak memiliki, apa yang dia sampaikan? Nanti ra'yu, nanti kebodohan yang dia sampaikan. Balighu anni walau aya, sampaikan oleh kalian Walaupun satu ayat, aninya terlewat. Balighu ayah, walau ayah. Sampaikan walaupun sehat, aninya mana? Ani itu apa? Penjelasan ayat itu dari aku. Dari ahlinya. Dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dan para ulama-nya. Bukan dari otaknya sendiri. Kalau dari otaknya yang bodoh kemudian menyampaikan ayat, nanti ngaco. Man qala fi kitabillahi bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawa maq'adahu minan nar aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah tanpa ilmu atau dengan ra'yu, siap-siap menempati tempat duduk dalam neraka waliyadz billah. Itu ihsan dengan ilmu, menyampaikan ilmu. Kalau ilmu itu ada, kalau enggak ada diam. Seperti kita mau memberikan harta, tapi nggak punya harta, ya udah diem. Jangan dengan harta kalau nggak punya. Nanti bisa-bisa kekeh ingin dengan harta, tapi nggak punya, nyolong, rampok. Ini kan untuk infak sedekah menolong orang, tetap tidak boleh. Demikian juga ilmu. Kalau ilmu nggak punya, ya jangan memaksa-maksa diri, nanti nyolong dengan cara apa? Dengan cara memberikan penjelasan berdasarkan kebodohannya. Keliru nanti. Saya umpamanya bukan ahli kesehatan, lalu menjelaskan tentang kesehatan, bisa ngaco, bisa salah, bisa keliru. Kebodohan saya yang nanti berbicara, bukan ilmu. Kebodohan yang nanti saya sampaikan tentang kesehatan, bukan ilmu. Tentang kesehatan, nah itu bisa sesat dan menyesatkan. Saya enggak ngerti mesin, lalu menerangkan mesin motor, mobil. Kenapa bisa mogok? Oh ini pentilnya kayak. Bisa begitu enggak, yang enggak ada hubungannya, dihubung-hubungkan. Oleh karena itulah, berbuat ihsan dengan ilmu hanya bagi orang-orang yang memiliki ilmu tersebut. Adapun berbuat ihsan dengan anggota badan, ya dengan menolong orang dengan anggota badan tersebut. Sampai dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dalam dua kitab sahihnya, berkata Nabi alaihissalatu wassalam, وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَتِهِ وَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَعَهُ صَدَقَهُ. Engkau menolong seseorang dalam hal kendaraannya, atau engkau umpamanya seseorang naik, kalau zaman dahulu kendaranya kuda, unta, keledai, naik ke atas, barangnya masih di bawah, kita angkat barangnya nih, dinaikkan ke untanya, ke kendaraannya, atau tarfa'u 'alaiha mata'ah, dia mau memikul sebuah barang tapi ngangkatnya agak susah, kita angkatin, kita simpan di atas pundaknya. Itu semua sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau menunjukkan jalan, kita pribumi di kota kita sendiri, datang orang luar kota lalu bertanya tentang jalan anu kemana, tunjukkan. Selama dia bertanya tentang sesuatu yang dia ingin tuju dan bukan merupakan tempat maksiat. Kalau orang nanya, di mana sih di sini tempat judi? Ya jangan ditunjukkan. Di mana sih di sini tempat mabok-mabokan? Ya jangan ditunjukkan. Di mana sih di sini tempat prostitusi? Ya jangan ditunjukkan. Itu ta'awun alal ithmi wal udwan. Kerjasama di dalam keburukan dan kejahatan dan permusuhan, enggak boleh itu. Tapi kalau ditanya di mana masjid, tunjukkan. Di mana umpamanya tempat toko kue, toko buku, ya silakan tunjukkan. Membeli kue, membeli buku, ya bagus-bagus saja. Apalagi di mana masjid, oh itu tuh. Di mana di sini jalan ke pesantren, tunjukkan. Kalau itu kebaikan. Maka itu pun merupakan perbuatan ihsan. Bahkan dengan ekspresi yang menyenangkan orang, membuat orang menjadi bahagia dengan ekspresi kita, maka itu amalan yang dicintai oleh Allah. ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Amal yang paling Allah cintai adalah memasukkan kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan kepada hati sesama muslim. Walaupun dengan tersenyum, walaupun dengan ekspresi wajah yang cerah. Biar marahmai, someah, darehdeh, dan seterusnya. Maka itu merupakan perbuatan ihsan kepada sesama manusia. Itulah ihsan kepada manusia. Nah sekarang ihsan dalam beribadah kepada Allah SWT ini yang merupakan inti dari pembahasan kita. Bagaimana ihsan kepada Allah? Ihsan kepada Allah itu an ta'budallah ka'annaka tarah. Seperti dikatakan oleh Nabi SAW. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Ini yang oleh para ulama. Wahadihil ibadah. Ay ibadatul insan rabbahu ka'annahu yarahu ibadatul talab wa syauqa. Ini jenis ibadah yang disebut ibadah talab wa syauqa. Talab itu menginginkan. Syauq itu kerinduan. Seolah-olah kalau kita umpamanya di sini di dunia merindukan seseorang yang kita cintai. Orang tua ke anaknya yang jauh mesantren umpamanya. Anak ke orang tuanya. Atau suami ke istrinya, istri ke suami, suaminya ada tugas luar agak lama. Keluar kota, luar pulau, bahkan luar negeri. Pengantin baru umpamanya. Maka akan selalu teringat. Saking kuatnya ingatannya sampai terbayang. Terbayang senyumnya. Tertawanya, ekspresinya, sedihnya, dan seterusnya. Itu ke orang loh. Itu ke sama manusia loh. Seorang mukmin dengan keimanan yang kadarnya sangat tinggi beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihatnya. Dan ini yang memotivasi dia, mendorong dia untuk selalu komunikasi dengan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana umpama suami istri pengantin baru kemudian terpisah karena ada sesuatu. Keluar kota ya 3 hari sampai sepekan. Dari jalan juga tuh chattingan terus. Memberi kabar dan bertanya tentang kabar. Ketika tiba di tempat yang dituju, masuk ke penginapan. Yang pertama kali dihubungi ya istrinya. Kemudian kalau zaman sekarang video call atau. Bukan seolah-olah terbayang lagi, kelihatan tuh. Walaupun umpamanya tidak bisa disentuh, dia sentuh screen HP-nya, screen gadget-nya, tabletnya, atau komputernya disentuh. Dengan niat menyentuh wajah istri yang dicintainya, walaupun yang disentuhnya hanya screen, hanya layar. Tapi ada efek nggak ke hati? Ya adalah. Begitu juga orang tua ke anaknya, anaknya masih kecil. Ayahnya tugas keluar kota. Kangen, video call, ade lagi apa sayang. Dicawel-cawel itu pipinya dalam screen. Padahal si ade nama tidak merasakan apa-apa. Ya. Kakek ke cucu, nenek ke cucu seperti itu terpisah video call. Itu orang ke orang. Seorang mukmin kepada Allah Azza wa Jalla lebih dari itu. Selalu ingin berkomunikasi. Ini yang dimaksud. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Maka dia akan selalu komunikasi. Dia akan selalu berzikir. Dia akan selalu baca kalamnya. Al-Quranul Karim. Dia akan sesering mungkin sholat taqarrub kepada Allah yang dicintainya. Fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. Kalau kamu tidak melihatnya, dia yang melihatmu. Ini yang disebut dengan ibadatul harab wal khauf. Ini ibadah harap dan khauf. Harap itu lari, menghindar. Maksudnya melari, menghindar dari murka dan azab Allah. Khauf itu takut. Makanya ini adalah level kedua dalam martabat ihsan. Level pertama cinta, rindu kepada Allah. Seolah-olah Allah itu terlihat di dalam ibadahnya. Level keduanya takut, khauf, khawatir. Dan yang sejenisnya seolah-olah Allah itu melihat dia. Kalau dia ini, apa namanya? Keliru, salah langkah. Cinta dan takut ini dua perasaan yang tidak bisa dipisahkan dalam diri manusia. Setiap ada cinta, pasti ada takut. Suami istri saling mencintai, ada gak rasa takut? Ada. Takut pasangannya itu tiba-tiba berkurang cintanya, bahkan berubah menjadi benci. Takut orang yang dicintainya mencintai orang lain. Takut perhatian dan kepeduliannya itu berkurang, bahkan hilang. Ada selalu. Di dalam cinta ada, selalu ada takut. Kepada apapun, kepada siapapun. Kita punya barang baru yang bagus. Mobilkah, motorkah, HPkah, komputerkah. Suka cinta dielus, ditatap, diusap, dipakai, diutak-atik, dan seterusnya. Kadang-kadang dalam tidur pun didekap itu. Ya, HP, kalau mobil mamanya tidur didekap. Atau motor. Ada rasa takut? Tak ada. Mobil takut tergores, dilihat seluruh bodinya gitu. Takut mogok, takut rusak, takut hilang dicuri orang, dan seterusnya tuh. Ada. Dalam cinta selalu ada rasa takut. Demikian juga kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi, kalimat pertama, anta'budallaha ka'annaka tara, fa'ilam ta'ini, kalimat pertama engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, di dalamnya terkandung cinta dan rindu. Dan ini mendorong untuk selalu berkomunikasi, selalu mendekat, selalu membangun hubungan yang baik. Dan kalimat kedua, fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarak. Kalau kamu tidak melihat dia, dia yang melihat kamu, mengawasi kamu. Coba berani gak bawa seorang suami yang mencintai dan dicintai istrinya. Jalan berdua di mall. Ya belanja. Atau hanya jalan-jalan, dah gak punya uang. Tiba-tiba di hadapannya ada wanita cantik yang seksi. Berani gak itu si suami melotot di hadapan istrinya? Enggak, dia akan tunduk, dia akan palingkan. Karena apa? Takut. Sekali melotot, istrinya sama istrinya dijewer nanti. Ih, jaga tuh mata. Kan begitu ya? Istrinya memperhatikannya, kemana mata suaminya itu tertuju. Kemana wajahnya menghadap. Ke arah mana dia. Disaksikan. Ada rasa takut? Ada. Jaim dia di hadapan istrinya. Menunjukkan kesolehan. Itu baru oleh orang. Apalagi oleh Allah SWT. Ditatap terus, diawasi terus. Berani enggak melanggar perintah Allah? Ya enggak beranilah. Lebih tidak berani dibanding menatap wanita lain di hadapan istri. Bisa dijewer, bisa dicolok matanya, bisa dibaudan, apa namanya, dibaudin, dicemrutin, dan seterusnya. Berdasarkan hal itulah, maka ihsan tidak bisa dilepaskan dari dua hal ini. Ada cinta dan rindu kepada Allah, dan ada takut dan khawatir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah kepada Allah azza wa jalla tidak bisa dilepaskan dari dua rukun ini. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa ibadatul rahman ghayatu hubbih ma'adhulli abidihi huma ruknan. Beribadah kepada Allah yang maha rahman harus dicintai ghayatu hubbih, puncak kecintaan, ma'adhulli abidihi, disertai dengan ketakutan orang yang menyembahnya. Kedua ini merupakan rukun. Ibadah dibangun di atas dua fondasi ini, puncak kecintaan dan puncak kerendahan. Merendahkan hatinya, merendahkan dirinya. Dan itu yang ada di dalam sholat. Saking merasa rendah, hina dan takutnya kepada Allah, maka dia membungkuk, dia melakukan sujud. Wajah, kepala yang selama ini simbol kemuliaan bagi seorang manusia, paling diagungkan, paling dianggap, paling apa namanya bernilai, itu disimpan di tempat yang paling rendah. Lebih rendah dari badannya, lebih rendah dari bokongnya dan seterusnya. Maka di dalam ihsan terkandung dua ini, al-hub atau mahabbah dan juga al-khauf wal-harb, takut dan harb. Harb itu lari menghindar dari apapun yang bisa mengundang murka dan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Apa efek dari sikap ihsan dalam beribadah kepada Allah ini? Berkata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, wa idza kana al-insanu ya'budu Allah 'ala hadzal wajh fa innahu sawfa yakunu mukhlishan lillahi 'azza wa jalla la yuridu bi 'ibadatihi riyan wala sum'ah wala madhan 'inda an-nas wa sawa'un ittala'a an-nasu 'alayhi aw lam yattali'u wal al-kullu 'indahu sawa wa huwa muhsinul 'ibadah 'ala kulli hal. Bal inna min tamamil ikhlas ay yahrisul insan ala alla yarahu an-nasu fi ibadatihi wa an takuna ibadatuhu ma'a rabbihi sirra. Apabila manusia beribadah kepada Allah dengan kondisi seperti tadi, ihsan, beribadah seolah-olah melihat Allah, kalau tidak, kalau Allah tidak melihatnya, dia melihat engkau, maka dia akan beribadah kepada Allah dengan ikhlas, tidak meniatkan ibadahnya untuk riya atau sumah atau pujian manusia. Maka ketika ibadahnya itu dilihat oleh manusia atau tidak dilihat, sama. Ketika dilihat manusia gitu, ketika tidak dilihat oleh manusia juga begitu. Karena dia meniatkan ibadahnya bukan untuk orang, dinilai oleh orang, dipuji oleh orang, diberikan balasan oleh orang, enggak. Tapi oleh Allah. Beda kalau umpah orang ibadah karena ingin dilihat oleh orang. Kalau di hadapan orang, sholatnya lama, khusyuk dan bagus. Kalau enggak ada orang, kilat. Asal-asalan. Itulah ibadahnya orang-orang munafikin. Oleh karena itulah, maka orang yang ihsan dalam beribadahnya tidak ada bedanya baik dilihat orang atau tidak. Menyendiri atau di tengah keramaian. Tidak ada bedanya, sama. Bahkan disebutkan di antara kesempurnaan ikhlas adalah seseorang berusaha agar ibadahnya tak ada seorang pun yang melihatnya. Dia ingin ibadah yang dia lakukan kepada Allah adalah sesuatu yang menjadi rahasia dia. Tidak ada sesuatu pun yang melihatnya atau mengetahuinya. Kecuali, ada kecualinya, apabila memperlihatkan ibadahnya atau amalnya ada maslahat, ada manfaat bagi banyak orang. Seperti seorang ulama, seorang da'i, seorang mubalig, seorang ustadz yang ucapannya dan perbuatannya selalu diperhatikan oleh orang dan diikuti. Bagaimana cara sholatnya?

Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Tasli. Barakallahu fiik, Ustaz. Fiik barakallahu. Ustaz, ada yang mau saya tanyakan, Ustaz. Perihal imam tetap di sebuah masjid, Ustaz. Saat ini saya kalau sholat itu diimami oleh imam-imam yang baru belajar. Mereka terus aja gantian, terus berganti-berganti, dan rasa-rasanya belum ada imam tetap. Kemudian saya coba untuk ngobrol dengan ketua DKM, dan ketua DKM memang mengatakan bahwa di sini belum ada imam tetap. Nah, pertanyaannya, apakah ada syarat khusus untuk menjadi imam tetap, Ustaz? Katakanlah kita mencari sosok untuk imam tetap itu harus seperti apa? Maksudnya ke sana, Ustaz. Mohon penjelasannya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Wa jazakallahu khaira wa alaikumussalamu warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taslim? Pasal-pasal di Sukahaji ya. Barakallahu fik. Bagaimana syarat menjadi imam tetap? Kalau yang paling ideal ya hafiz. Dia hafiz Quran dengan qiraah, lagam, lagu yang bagus, yang enak didengar. Sebab tidak semua yang hafiz itu enak didengar, enggak. Walaupun pasti sebagai seorang hafidz dia setiap hari membaca berpuluh-puluh kali. Mungkin waktu hidupnya lebih banyak membaca Al-Quran. Tapi kok enggak enakan juga ya? Ada. Ada yang begitu. Tidak semua hafidz enak. Dan tidak semua yang enak itu hafidz. Ada yang bagus bacanya dan enak lagunya tapi belum hafidz ada. Di dalam kedua-duanya ada kebaikan. Yang hafid tapi tidak enak, ada kebaikan. Yang enak tapi tidak hafid, ada kebaikan. Yang paling bagus, ya hafid, ya enak. Kalau hafid, dipastikan idealnya ya. Tajwid makhrajnya sudah bagus. Sebab metodologi yang diterapkan oleh para huffaz di dalam mengajarkan tahfidz Al-Quran kepada anak muridnya, sebelum menghafal itu tahsin dulu, digembleng dulu, tajwid makhrajnya diluruskan terlebih dahulu, dari mulai pengucapan semua huruf hijaiyah, dari alif, ba, ta, tha, dan seterusnya, dari mana huruf-huruf itu keluar, dari tenggorokankah, dari hidungkah, dari bibir sebelah manakah, dan seterusnya, itu ditanamkan. Sebulan, dua bulan pertama, tahsin. Baru nanti tahfidz. Ya. Nah, jadi kalau yang hafidz biasanya bagus. Bacaan, tajwid makhrajnya benar, walaupun lagunya belum tentu enak. Yang paling ideal adalah ya hafidz, ya enak bacaannya. Sehingga betah makmum di belakang. Dan nanti orang dari jauh pun sholatnya mau di masjid itu enakan. Gitu. Baca surat yang panjang ya gak terasa, malah ganggaratan kata orang Sunda. Masih betah, sudah harus ruku. Itu yang paling ideal, yang paling bagus. Kalau tidak ada yang begitu ya aqra'ukum bi kitabillah. Pilih orang yang paling benar bacaannya di kalangan kalian. Jadi tidak ada rotan, akar pun jadi. Pilih yang terbaik. Jadikan dia imam tetap. Kalau umpamanya ada dua atau tiga orang, tiga-tiganya enggak apa-apa. Jadikan imam tetap dengan pembagian tugas di sholat-sholat tertentu. Umpama sholat subuh yang biasa agak panjang, yang terbaik bacaannya. Kalau zuhur asar karena enggak dikeraskan, ya yang minimal yang paling berilmu tentang agama. Terutama tentang fiqih sholat. Biar dia bisa mengantisipasi secara benar bila ada kekeliruan ataupun kesalahan dalam sholatnya atau kelupaan. Jadi pilih yang terbaik di antara yang ada. Jangan digilir siapa aja. Siapa yang mau silakan maju. Tetapkan yang terbaik di antara yang jelek-jelek. Mungkin semuanya jelek, tapi di antara jelek ada yang kadar kejelekannya paling minim, yaitu. Tapi tidak memenuhi syarat, ya yang ada itu gimana lagi itu. Daripada gak ada sholat berjamaah ini mah gak ada imam yang memenuhi syarat. Ya. Udah masing-masing aja di masjid sok sendiri-sendiri atau di rumah sendiri-sendiri. Ya jangan. Tetaplah berjamaah dan tunjuk orang yang paling baik di antara yang jelek-jelek. Lalu jadikan itu imam tetap di masjid itu. Yang apabila kelak muncul satu jamaah yang lebih bagus lagi, angkat dia. Jadikan imam tetap setelah itu. Dan si orang yang tadinya menjadi imam harus legowo, harus lapang dada. Sebab ini bukan perebutan jabatan, kekuasaan untuk kepentingan duniawi. Jangan. Tapi untuk kemaslahatan umat. Ada memang orang, terutama orang tua ya, sudah salah-salah, jelek gitu ya. Bacaannya gak benar, terus lagunya gak enakan. Terus saja jadi imam. Gak mau diganti dia sama orang lain. Walaupun udah rapat DKM nih yang jadi imam si ini mah anak muda tapi bagus. Tetap aja dia celeng-celeng lagi mendahului. Ada yang kayak gitu. Mungkin ada kebanggaan menjadi imam di dalam masjid. Walaupun tidak memenuhi syarat ya. Orangnya tak tahu diri yang kayak begitu. Demikian Pak Taslih, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Nah, syukuran Ustaz atas jawabannya. Kami persilakan bagi para pendengar juga pemirsa yang akan bertanya secara langsung kepada Ustaz, bisa menghubungi kami di nomor telepon 022-86-86-2637. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Kita angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Siap. Ustaz, saya akan menanyakan tiga landasan pokok, yaitu Islam, Iman, Ihsan. Yang sekarang yang saya tanyakan yaitu ihsan kepada sesama manusia, yaitu sedekah, terutama sedekah pada keluarga, pada istri. Nah, bagaimana ada seorang Islam tapi meninggalkan istri dakwah sampai berbulan-bulan tidak pulang? Apa itu termasuk ihsan atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Mulyono di Margahayu. Barakallahu fiik. Ada sedikit koreksi, tiga landasan dalam agama bukan Islam, Iman, Ihsan. Islam, Iman, dan Ihsan itu tiga tingkatan agama. Adapun tiga landasan pokok, pertama ma'rifatullah. Pertama mengenal Allah, landasan kedua mengenal agamanya. Landasan ketiga nanti mengenal nabinya. Yang ini belum dibahas mengenal nabinya. Kita baru mengenal agama Allah. Nah, ketika menjelaskan mengenal agama Allah, kita terangkan agama ini ada tiga tingkatan. Tingkatan pertama Islam, rukunnya ada lima. Tingkatan kedua iman, rukunnya ada enam. Tingkatan yang ketiga adalah ihsan yang sedang kita bahas ini. Kita sudah terangkan ihsan ada dua, kepada sesama makhluk, berbuat baik kepada orang, dan kepada Allah. Nah, kepada sesama makhluk, ihsan dengan harta adalah infak dan sedekah. Infak sedekah yang paling afdol zakat. Yang kedua, memberi nafkah kepada anak istri. Kenapa memberi nafkah kepada anak istri lebih utama daripada kepada para fuqara, masakin, bahkan ke fisabilillah? Karena memberi nafkah kepada anak istri hukumnya fardu ain bagi setiap orang. Bagi setiap suami, bagi setiap kepala rumah tangga. Kalau tidak ditunaikan, dosa dia. Kalau umpamanya tidak punya, karena malas, padahal dia bisa berusaha, dosa dia. Mau dagang, malas. Harus nanggung tanggungan, harus ngedorong-dorong gerobak, panas-panas, dan seterusnya. Kadang laku, kadang tidak. Malas, dosa dia, padahal mampu. Menyia-nyiakan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Nabi alaihissalam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Kafa bil mar'i itsman idza dhayya'a man ya'ul." Cukuplah seorang itu dihukumi berdosa kalau dia menyia-nyiakan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Tidak menunaikan hak mereka, tidak diberi nafkah dan seterusnya. Adapun memberi nafkah atau infak sedekah kepada selain istri dan anak-anak, hukumnya sunnah. Kepada fuqara dan masakin, kepada fisabilillah. Walaupun fisabilillah itu jariah, terus menerus anunya, pahalanya. Tapi tetap sunnah hukumnya. Demikian juga ke fuqara dan masakin. Nah, termasuk orang itu meninggalkan keluarganya berhari-hari, berbulan-bulan. Untuk keperluan yang tidak menjadi fardu ain bagi dirinya. Itu namanya morojula ngelepaskan pesing. Melaksanakan yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Keluar rumah untuk keperluan apapun maksimal hukumnya sunnah. Kalau toh wajib fardu kifayah. Seperti berdakwah fardu kifayah kalau dia ahli dalam hal dakwah, berilmu dan memiliki kemampuan. Atau umpamanya mencari ilmu, ya hukumnya fardu kifayah bagi ilmu-ilmu yang untuk kepentingan umum seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqih, usul fiqih dan seterusnya. Itu fardu kifayah saja. Nah, adapun menafkahi anak istri hukumnya fardu ain, lebih kuat fardu ain. Laksanakan lu fardu ya ain, kalau masih ada waktu, masih ada memungkinkan silakan fardu kifayah, silakan yang sunnah. Lakukan. Jadi kalau orang mau keluar berbulan-bulan, berhari-hari meninggalkan anak istri mau makan mau tidak. Apapun alasannya dia berdosa. Dan kalau dia berangkat berhari-hari berbulan-bulan untuk dakwah, kalau dia ahlinya berilmu, ya dia dapat pahala dari itu, tapi berdosa karena tidak menafkahi anak istri yang menjadi fardhu ain bagi dirinya. Kalau dia bukan ahlinya, dia tidak berilmu, maka nggak boleh dakwah. Haram baginya dakwah kalau tidak berilmu. Sama dengan tidak bolehnya orang mengobati orang lain padahal dia bukan dokter. Bukan dokter, bukan mantri, tidak memiliki background pendidikan tentang kesehatan, tapi ngobatin orang. Bukan menyembuhkan, malah membuat orang yang sehat jadi sakit. Membuat orang yang sakit tambah parah sakitnya. Bisa mati juga. Kira-kira kejahatan bukan tuh. Kalau orang bukan dokter, bukan mantri, tapi bukan herbalis yang memiliki lisensi gitu, bukan terapis yang memiliki lisensi, dia hanya baca-baca sedikit tentang ilmu kesehatan, majalah kesehatan, jurnal kesehatan, mendengar ceramah tentang kesehatan, lalu dia membuka praktek pengobatan. Bisa dihukum nggak? Bisa. Malpraktek namanya. Malpraktek itu bisa dipidanakan? Iya bisa. Bisa dipenjara? Iya bisa. Ada aturannya? Ada. Orang gak ngerti mesin. Buka bengkel. Datang motor mogok. Dibongkar. Gak bisa masangnya. Tambah parah dia. Tadinya mogok itu karena mungkin businya yang gak pas. Kerenggangan si kepalanya itu tuh. Atau umpamanya selang bensinnya agak mempet, saringannya udah terlalu kotor, cuma dibersihin, ditiup, pasang lagi bisa. Tapi dia membuka yang lain-lain yang nggak harus dibuka, karena kebodohan. dia akan lebih merusak daripada memperbaiki. Itu dalam urusan dunia semuanya begitu. Ini dalam urusan agama. Orang enggak faham agama, dakwah. Dia akan lebih merusak daripada memperbaiki. Dia akan lebih menyebarkan madarat daripada maslahat. Dia akan lebih banyak menebar keburukan daripada kebaikan. Dia akan menganggap adat sebagai syariat dan syariat dianggapnya adat. Oleh karena itulah maka orang bodoh jangan berbuat dengan kebodohannya. Apalagi dalam perkara agama, dalam bentuk dakwah. Orang bodoh jangan dakwah. Orang yang tidak tahu kesehatan jangan mengobati. Orang yang gak ngerti mesin jangan membuka bengkel. Orang umpamanya pijit, asal mijit tidak. Bahaya kalau asal mijit, ya. Nanti orang yang sehat jadi sakit, yang salahnya sakit, dipijit oleh bukan ahlinya, nanti tambah sakit. Tambah parah keluhannya. Enggak. Saya umpamanya suka dipijit. Sebelum dipijit, saya ngobrol dulu dari mana bisa mijit. Kalau dia bilang, oh saya belajar, kan saya tunanetra. Saya belajar di sekolah luar biasa khusus. Saya tanya yang dipelajari tentang mijit apa? Pertama anatomi tubuh dulu. Kenapa bisa pegel, kenapa bisa sakit. Ada penyumbatan, ada otot yang umpamanya bengkok dan seterusnya. Bukan otot, ada pembuluh darah yang kurang bagus posisinya. Berarti dia paham. Benar, silakan. Teruskan. Dia ngerti. Tidak hanya teori, tapi prakteknya di bawah pengawasan ahlinya. Yang ngajarkannya ahlinya. Oke, teruskan. Insya Allah maslahat. Tapi kalau ditanya dari mana bisa minta, iya mah pengalaman, turun timurun gitu. Ngerti anatomi tubuh? Duka, naon anatomi itu artinya. Jangan. Nanti bisa sakit malah. Bisa salah cara mijitnya ya. Nah itu urusan dunia, apalagi urusan akhirat, urusan agama ya. Jadi kalau dia tidak ngerti agama lalu keluar berbulan-bulan untuk dakwah, maka dua kesalahannya. Kesalahan pertama, meninggalkan anak istri tanpa dinafkahi. Dosa itu, dosa besar. Yang keduanya, dosa keduanya adalah berdakwah dengan kebodohan. Dia akan lebih banyak menebar madarat daripada maslahat, menebar kerusakan daripada memperbaiki, menebar kebid'ahan daripada sunnah. Ya, wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita mengangkat satu lagi penelpon yang masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak. Siapa di mana? Dari Abu Roja di Cirebon. Cirebon? Iya, di Cirebon. Mangga Abu Roja, Cirebon. Iya. Barakallahu fiik, Ustaz. Wa fiika barakallahu. Anda mau bertanya, Ustaz. Adakah dalil atau perintah yang berhak untuk mengumandangkan iqamah, Ustaz? Mengumandangkan iqamah. Ya, terus? Ya, adakah dalilnya atau istilahnya ada ininya tuh, Ustaz? Keterangannya. Ya. Itu aja, Ustaz. Jazakallahu khair. Iya, wa jazakallahu khairan. Abu Raja di Cirebon, barakallahu fik. Qamat adalah wewenang imam. Oleh karena itu, kalau di negara-negara Timur Tengah, yang memerintahkan qamat adalah imam, kadang imamnya yang qamat. Jadi dia umpamanya sudah melihat jamaah ini sudah pada hadir umumnya. Sudah pada menunaikan sholat sunat qobla atau sholat sunat di antara sunat mutlak antara azan dengan qomat. Dia memandang sudah saatnya memulai sholat, maka dia qomat. Dia maju lalu mengumandangkan qomat. Itu imam. Kadang menyuruh orang. Mungkin orang itu muazzin, mungkin selain muazzin. Maka umumnya yang disuruh adalah muazzinnya, karena dia petugas yang memang mungkin dibayar untuk itu. Makanya imam berwenang untuk menyuruh. Hayo qomat, kita akan mulai sholat. Kadang umpama bisa aja menyuruh orang lain yang bukan muazin. Jadi tidak harus muazin yang qomat itu, tetapi kalau muazin itu afdal. Tapi jelas atas wewenang imam, ya. Oleh karena itulah maka kalau umpamanya ada orang ngeborong semuanya, dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam. Boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Mungkin memang dia ditugaskan untuk itu, muadzinnya umpamanya ada uzur, ya dia yang azan. Kemudian setelah melihat jamaah sudah banyak yang kumpul, sudah saatnya memulai sholat, lalu dia maju, kemudian qomat. Ya, itu jelas wewenang imam. Yang tidak boleh adalah tamu. Dia azan. Hanya karena umpamanya dia ingin azan atau mana nih sudah masuk waktu tapi belum ada yang azan. Lalu ngerebu apa, mengambil mic, menyalakan amplifiernya, kemudian dia azan. Pas baru takbir datang petugasnya yang semestinya. Itu dia tidak beradab. Gak boleh. Atau dia umpamanya terburu-buru. Wah. Saya terburu-buru ingin segera sholat. Lalu dia berdiri, lalu dia qomat. Dia tidak akan jadi imam. Tapi dia qomat. Padahal dia itu bukan pengurus. Bukan yang bertanggung jawab di masjid itu. Maka tidak boleh. Tidak beradab orang seperti itu. Jadi intinya qomat adalah wewenang imam. Bisa dia sendiri yang qomat. Bisa dia menyuruh orang lain, dan orang lain yang disuruhnya itu bisa muadzin, bisa selain muadzin yang jelas itu imam yang menunjuknya. Wallahu a'lam. Silakan terakhir ya. Nah, Ustaz, syukran atas jawabannya. Terakhir dari pesan singkat dari Pak Uus di Tasik, Pak Ustaz, kalau berbuat ihsan pada manusia dikarenakan takut akan kekuasaannya, itu bagaimana? Jazakallahu khair. Berbuat ihsan kepada penguasa. Kalau kita tidak berbuat baik, bisa-bisa dizalimi gitu. Taib. Ihsan ini kepada siapapun, kepada binatang, kepada manusia walaupun yang kafir, kepada rakyat yang lemah, termasuk kepada penguasa, wajib berbuat baik, ya tetap wajib. Mendoakan kebaikan bagi penguasa. Bukan mencela atau mendoakan keburukan. Nanti penguasa didoakan keburukan, tambah buruk dia. Tidak ada maslahatnya bagi masyarakat, bagi rakyat yang dipimpinnya. Umpamanya didoakan semoga si penguasa itu sakit. Ternyata benar sakit. Apa manfaatnya bagi rakyat dengan sakitnya orang itu? Tidak ada. Malah mungkin dengan sakitnya tambah parah kebijakan dan tindakan yang dilakukannya lebih menzalimi rakyatnya. Biar didoakan mati, terus ternyata mati betul. Apa maslahatnya bagi masyarakat? Penggantinya mungkin sama jahatnya, buruknya, atau bahkan lebih buruk. Tapi kalau didoakan kebaikannya, Allah berikan hidayah. Ternyata dikabulkan, jadi soleh dia. Akhirnya apa? Akhirnya membawa kebaikan kepada rakyat yang dipimpinnya. Maslahat. Makanya seorang ulama Ibnu Mubarak menyatakan, kalau aku memiliki satu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, niscaya aku akan doakan kebaikan bagi pemimpin. Ad'ulahu bukan alaihi. Ada orang yang karena kebodohannya memahami justru omongan ini menunjukkan bolehnya mendoakan keburukan bagi penguasa. Dia keliru. Dia melihat dari terjemahan, bukan melihat dari teks asli bahasa Arab. Teks aslinya ad'ulahu bukan alaihi. Lahu itu mendoakan kebaikan. Umpamanya kalau kita ingin didoakan kebaikan, kita menyatakan ud'uli. Jangan salah ud'u alaiya. Oh, kalau ud'u alaiya, doakan keburukan bagi saya. Pakai ala. Tapi kalau ud'uli Allah, tolong doakan untuk kebaikan saya kepada Allah. Pakai li. Jadi ala dan li aja sudah bertolak belakang tuh. Apanya? Maknanya. Perkataan ulama tersebut, pakai la, pakai huruf li, yaitu li ulil amri, untuk penguasa, lil hakim, bukan alal hakim. Berdasarkan hal itulah, maka mendoakan kebaikan bagi penguasa yang jahat adalah ihsan. Berbuat baik kepada penguasa agar tidak jahat, ya ihsan boleh, enggak apa-apa. Sebagaimana syariat membolehkan menyalurkan zakat kepada orang kafir yang jahat. Bukan agar masuk Islam. Enggak mungkin dia masuk Islam. Tapi agar berhenti atau berkurang kejahatannya. Tadinya jahat. Begitu diberi zakat, dia malu, akhirnya melunak, tidak sejahat sebelum. Itu mu'alaf juga. Dibolehkan memberikan sebagian harta berbuat baik kepada orang kafir yang jahat. Agar berhenti dari kejahatannya atau berkurang. Walaupun dia tidak mungkin masuk Islam. Apalagi kalau sangat memungkinkan, tadinya jahat, begitu dikasih, oh akhirnya baik, akhirnya masuk Islam, ya bagus. Itu mu'alaf. Jadi dibolehkan umpamai berbuat baik kepada penguasa yang jahat agar dia berhenti dari kejahatan, minimal berkurang kejahatan, dan itu ihsan juga, ya ihsan juga, ya. Cukup ya sampai di sini, insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Senin yang akan datang, dan nanti kira-kira jam 8 kita akan jumpa lagi dalam pembahasan kitab Ad-Da'wa dalam gelombang yang sama. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.